السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina Musa fi mala'in min Bani Israel." Ketika Nabiullah Musa berpidato di hadapan seluruh umatnya dari kalangan Bani Israel, "Ija'ahu rajulun." Tiba-tiba datang seorang pemuda dan bertanya, "Manil a'lam?" Siapa di antara kalian yang paling alim? Sontak Musa menjawab, "Ana." Saya orang yang paling banyak ilmu. Maka dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, "Bala 'abduna fi majma'il bahrain." Wahai Musa, di sana ada seorang hamba yang memiliki ilmu, berada di antara pertemuan dua lautan yang bernama Khadir. "Fakaifa as-sabil ilai?" Ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa berjumpa dengan hamba tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, "Ihmil hutan fi mikdal." Bawa ikan dalam keranjang. "Wahaitsu tafqadul hut fahuwa dham." Ketika engkau sudah kehilangan ikan itu, di sanalah engkau akan bertemu dengannya. Kemudian peristiwa ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin pada hari Jumatnya. Dalam surat Al-Kahfi, "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ." Ketika Musa berkata kepada muridnya yang selalu menemani beliau, senantiasa menjaganya, yaitu Yusha ibn Nun, yang nanti menjadi nabi dari kalangan Bani Israel setelah Musa, "لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ." Wahai muridku, aku tidak akan berhenti sampai mendapati dua pertemuan lautan, au amdiya hukuba, atau saya akan terus-menerus berjalan walaupun bertahun-tahun. Fihi dalala ala hirsi Musa bi talabil ilmi. Pada ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangatnya Nabi Musa untuk mencari ilmu. Seorang nabi besar dari kalangan Bani Israel tidak merasa minder untuk bertafakuh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah dalam Al-Qur'an untuk perkara-perkara dunia. Untuk meminta tambahan, tidak pernah meminta tambahan harta, pangkat, derajat, kekuasaan. Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, berdoalah, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu seorang akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan berbagai macam kerusakan moral, kerusakan akidah, kerusakan sosial, kerusakan budaya, kerusakan akhlak umat manusia di muka bumi, tidak lain dan tidak bukan. Pangkal sebabnya adalah al-jahlu fi dinillah, bodoh dalam agama mereka. Maka pada ayat ini Nabi Musa betul-betul memiliki motivasi yang kuat untuk menambah ilmu. Beliau pun berjalan bersama muridnya. Sekian waktu manusia butuh istirahat. Beliau pun tertidur sejenak. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka tidur, tiba-tiba ikan itu melompat dari keranjangnya dan mengambil jalan menuju kepada laut tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Ikan yang merupakan makanan Musa telah mati. Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali. Mengingatkan kepada umat manusia mengenai yaumul ba'thi wan nusur. Di sana ada hari kebangkitan. Umat manusia akan dibangunkan dari kuburan-kuburan mereka untuk menuju kepada padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Setelah mereka terbangun, Musa melanjutkan perjalanan. Falamma jawaza. Perjalanan beliau lebih, bahasa kita, kebabas. Qala li fatah, beliau berkata kepada muridnya, atina ghada'ana, keluarkan makanan kita, keluarkan perbekalan. Laqad lakina fi min safarina hadha nasaba. Perjalanan ini membuat kita letih, membuat kita capek. Maka sang murid mengatakan, ara'aita idz awaina ila as-sakhrah. Tahukah kamu wahai Musa, ketika tadi kita berbaring di belakang batu, fa inni nasitul hut, saya lupa ikannya. Ikan tersebut enggak ada. Maka kata Musa, dzalika ma kunna nabgh. Ini yang kita inginkan. Tempat itu yang kita mau. Fartadda ala atharihima qasasa. Keduanya pun kembali dan mengikuti jejak mereka semula. Fawajada abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina. Maka di tempat itulah Musa bertemu dengan hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kita berikan rahmat kepadanya. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Yang diberikan ilmu dari sisi kita. Padahal Nabi Musa alaihi salam secara keumuman lebih alim daripada Khadir. Kenapa? Karena Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Dari kalangan ulul azm. Akan tetapi dengan penuh tawadhu, Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Wahai Khadir, bolehkah aku ikut bersamamu supaya engkau mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang saya tidak ketahui? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mungkin bisa bersabar bersamaku. Wahai Musa, engkau tidak akan mungkin bisa tahan bersama saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau bisa sabar atas perkara-perkara yang engkau belum cukup pengetahuan atasnya? Belum sampai ke situ. Qala satajiduni insya Allah sabiran. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan mendapati saya orang yang bersabar. Wala a'si laka amra. Dan aku tidak akan melanggar segala perbuatanmu, segala perintah. Mereka pun sepakat dengan satu syarat. Ini taba'tani. Kalau engkau masih kekeh, masih atas kemauanmu mengikuti saya, fala tas'alni an syai'in. Jangan sekali-kali engkau bertanya. Jangan sekali-kali engkau komen. Jangan sekali-kali engkau mengkritik. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Sampai saya sendiri yang menerangkannya padamu. Mereka pun berjalan. Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Ketika mereka ingin menaiki kapal, tiba-tiba Khidr melubanginya. Kata ahli tafsir, ay akhadha al-alwah, papannya dicabut. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Wahai Khidir, apakah engkau melubangi ini untuk menenggelamkan penumpang? Membinasakan mereka? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau telah berbuat sebuah kesalahan yang besar. Kekeliruan yang fatal. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabar. Saya sudah mengatakan kepadamu, tidak akan kau bisa bersabar denganku. Ini satu, dia bisa menahan. Fa'ala dhalika nisyanan. Musa mengucapkan itu karena lupa. Lupa dari syaitan. Menunjukkan hakikat manusia, tempatnya salah dan dosa. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah kembali. Maka Nabi Musa meminta maaf. Dan dimaafkan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Fantalaqa hatta laghiya ghulaman faqatalah. Mereka pun berdua berjalan. Sampai mendapati anak muda. Kemudian Khidir membunuhnya. Aqatalta nafsan zakiyya. Wahai Khidir, apakah engkau membunuh seorang anak muda yang bersih, yang suci? Bighairi nafsin. Anak muda ini juga tidak membunuh orang lain supaya direnggut nyawanya. Tidak mengucurkan darah kemudian kau bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah berbuat amalan yang munkar. Berbuat amalan yang haram. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabar. Saya sudah mengatakan kepadamu, kamu tidak akan bisa bersabar denganku. Kalau kamu bertanya setelah ini, maka engkau jangan menemaniku. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau setelah ini engkau masih bertanya, jangan berjalan bersamaku. Utruk suhbati. Tinggalkan pertemanan kita. Laqad balaghta min ladhunni udhra. Udhurmu telah sampai kepadaku. Sampai di sini. Fantalaqa hatta ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudhayyifuhuma. Kemudian mereka datang kepada satu penduduk negeri meminta untuk dijamu. Mereka pun menolak untuk memberikan apa-apa. Tidak diberikan haknya sebagai tamu. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Musa melihat ada dinding yang sudah miring. Fa'akoma, tiba-tiba Khidir menegakkannya. Khidir memperbaiki. Lau si'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Wahai Khidir, kalau engkau mau, ambil upah dari mereka. Kita ini datang sebagai tamu, enggak dijamu. Ini bagi kalangan Arab aib, merupakan akhlak yang jelek. Tamu mereka enggak punya tempat tinggal, enggak punya tempat berlindung, mestinya dihormati. Ini aib dan jeleknya akhlak mereka, penduduk negeri tersebut. Tiba-tiba engkau memperbaiki salah satu rumah mereka majanan secara gratis. Lau si'ta lattakhadta 'alaihi ajra, kalau engkau mau, hargai keringat ini, ambil upah dari mereka. Qala hadza firaku baini wa bainik. Sampai di sini dan selesai. Di sinilah perpisahan antara aku dengan engkau. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Saya akan menjelaskan kepada engkau perkara-perkara yang engkau lihat. Amma safinatu fakanat limasakin. Perahu itu milik orang-orang miskin yang mereka berhak untuk mendapatkan belas kasih sayang. Mereka punya orang-orang fakir. Ya'maluna fil bahr. Mereka pakai itu untuk berlayar. Menangkap ikan, mereka nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha. Saya ingin buat cacat pada perahu itu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullas safinatin ghazba. Karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim. Raja yang bengis. Ketika melihat ada kapal bagus, mereka akan ambil. Maka pada sini pelajaran sebuah kaidah. Akhaffu dhararain. Kalau ada dua kerusakan dan Anda harus mengambil salah satu dari dua kerusakan tersebut, fatartakibul adna litadfa'al a'la. Kamu ambil yang paling minim untuk menolak yang lebih besar. Diambil perahu mudarat, dilubangi mudarat. Tapi mudarat diambil oleh raja lebih besar bagi mereka. Kalau sirap diambil, bisa dipasang kembali. Maka ini yang dipakai. Wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil yang kita bunuh, kedua orang tuanya dari kalangan kaum mukminin, kita khawatir anak itu mendorong ayah dan ibu kepada kesesatan dan kekufuran. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kedua orang tua itu anak yang lebih bersih, anak yang lebih suci, dan lebih memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau kita melihat pada zaman sekarang, betapa banyak uququl walidain, kedurhakaan-kedurhakaan kepada orang tua. Sehingga orang tua berharap mungkin ketika kecilnya anak ini tidak ada. Di Malang seorang ibu diseret jam 12 malam oleh anaknya dalam keadaan mabuk. Dipaksa untuk membayar hutangnya. Yang membuat ibu ini kemudian kena hipertensi dan mati di atas penyakit itu. Dibunuh oleh Khidir, dikhawatirkan membawa orang tua kepada kesesatan dan kekufuran. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin, kaidah dalam agama kita, hifdzuddin muqaddam ala hifdzil anfus. Menjaga agama itu lebih dikedepankan daripada jiwa. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, amut au uqtal khairun min an adhil hadhihi al-umma fatufsid aqidataha. Saya mati dan saya meninggal lebih baik daripada saya menyesatkan umat ini karena saya dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang akan bisa dijadikan sebagai tauladan bagi mereka. Lebih baik saya mati daripada menyesatkan umat. Wa ammal jidar فكان لي غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. Ada pun tembok yang miring, yang diperbaiki, adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya terdapat harta simpanan. Wa kana abuhuma saliha. Yang mana kedua orang tua anak ini dari kalangan orang-orang baik. Ayahnya saleh, ibunya saleha. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Tuhanmu menginginkan ketika anak ini dewasa dikeluarkan harta tadi, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا فَأَلْتُ أَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Ini bukan dari kantongku, ini bukan dari perbuatanku, tujuan-tujuan perjalanan kita yang engkau tidak bisa sabar di atasnya. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan sebagai hikmah pada kisah Musa bersama Khidir. Yang pertama, Khidir bukanlah wali, akan tetapi Khidir nabiyun minal anbiya, nabi dari kalangan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan derajat yang paling tinggi adalah rasul, berikutnya nabi, baru setelah itu wali. Bantahan bagi yang mengatakan wali lebih baik daripada nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwasanya Khidir adalah nabi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita baca, atainahu rahmatan min indina. Kita berikan kepada Khidir rahmat. Rahmat apa ini? Rahmatun nubuwwah, rahmat kenabian. Begitu pula firman di akhir kisah, wa ma fa'altu an amri. Peristiwa ini bukan dari saya, akan tetapi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau nabi. Yang kedua, Khidir sudah meninggal. Bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih ada, sehingga mereka sebelum mengarungi bahtera memberikan sesajen, menyembelih hewan ternak di tepi pantai, sedekah laut. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan di tengah samudra bertemu dengan Khidir, diajak bicara. Allahu a'lam jin dari mana. Kalau seandainya Khidir masih hidup, pasti akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya seluruh nabi hidup, tidak akan dibenarkan bagi mereka kecuali mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, enggak diperkenankan bagi dia melainkan untuk taat kepadaku. Bahkan Nabi Isa yang kelak akan turun di akhir zaman, beliau datang menggunakan dan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di atas langit. Bahkan di muka bumi Nabi Isa kala di akhir zaman menjadi makmum salah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan imamnya adalah Mahdi. Sama seperti umat yang lain. Maka di sini bahwasanya Khidir telah wafat. Yang ketiga, batilnya akidah Syiatul Rafidhah dan dari kalangan Al-Mutasawwif Adh-Dhalah, yang mereka menganggap bolehnya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Khidir keluar dari syariat Musa? Enggak perlu bagi kita untuk puasa, enggak perlu bagi kita untuk salat. Sah-sah saja. Perlu difahami bahwasanya Khidir Nabi, Musa Nabi. Khidir diutus kepada kaum yang lain, Musa diutus kepada Bani Israel. Ini syariat sendiri, ini juga syariat yang lain. Syariatnya berbeda. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat. Bukan salah satu di antara umat manusia. Kepada keseluruhan mereka. Maka para ulama menyebutkan, yang menganggap bolehnya, atau di sana ada jalan menuju surga selain dari jalannya Nabi Muhammad SAW, kharaja minal millah, keluar dari jalur agama ini. Yang keempat, yang terakhir, kisah jatuhnya tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khidir. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya adalah orang-orang saleh. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, hufidha bi salahi abihima. Harta anak itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena baiknya kedua orang tua. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan jadus sabi, yang dihukumi baik ini kakek yang ketujuh. Tujuh turunan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan orang tua. Maka dari sini, hendaknya kita memperbaiki diri. Kalau anda pengen punya anak-anak soleh, ngaca dulu. Sudah baik atau tidak kita? Kata Maghalah Arab, pepatah Arab mengatakan, kaifa yastakimu dhil wa'uduhu awaj. Bagaimana bayangan bisa lurus? Oh, bendanya bengkong. Bagaimana bayangan bisa lurus? Wa'uduhu a'waj. Dan bendanya seperti ini. Maka hendaknya bagi para aba kita orang tua memperbaiki diri. Banyak-banyak ibadah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap baiknya anak-anak kita. Menginginkan anak menghafal Al-Quran, bapaknya enggak pernah ngaji. Pengen anaknya di saf terdepan, bapaknya enggak pernah sholat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka? Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa innama fasadul awlad ja'a min kibalil aba, rusaknya anak-anak, jangan kemudian menyalahkan mereka. Bisa jadi sebab yang pertama karena orang tua, wa ihmaluhum, mereka anak-anak tersebut disia-siakan, enggak diajari mana yang wajib, mana yang sunnah, enggak diajari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka umur anak-anak tersebut sia-sia. Maka hendaknya ma'asyiral hadirin, kita mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan Islam ini secara kafah, berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada keturunan kita. Kata Sa'id bin al-Musayyib, kuntu usalli, saya salat, fa'adkur waladi, kemudian di dalam salat saya ingat anakku, saya ingat anakku, fa'azidu fi salat, dengan saya mengingat anak saya tambah kemudian salatku, raja'an yuhfadabih, berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menjalankan Islam ini secara sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat innaka qaribu mujibu da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة